Dari Jawa Timur ada Gary Mahesa, ada Jihan Audi, Devi Aldiva, all artisnya New Pelapa. Jari, biar kita happy, pilihlah Jokowi.